Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sholatnya orang yang menahan buang angin? Apabila menghilangkan tumaknina, maka sholatnya batal karena menghilangkan rukun sholat. Karena saking pengennya dia buang angin, akhirnya sholatnya dipercepat. Nah, sehingga tidak ada tumaknina. Ini batal sholatnya. Namun kalau sempurna, ada tumakninahnya, seterusnya, namun dia tetap menahan untuk buang angin hingga dia menyelesaikan sholatnya, maka hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada tingkatan haram. Wallahu a'lam. Ada seorang yang sholat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, akan tapi dia meletakkan keduanya pada pinggang sebelah kiri. Apakah hal tersebut termasuk dari larangan Rasulullah SAW? Gini, ngapain dia sholat seperti ini? Allah al-musta'an. Ya, jangan bikin masalah lah. Sholat yang aneh-aneh.